Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesempatan dan kemampuan untuk bisa menyempatkan sedikit waktu berkumpul di masjid seusai pelaksanaan sholat isya untuk bermajlis di majalisul ilm. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Ana Ali radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Ali, semoga Allah meridai beliau, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaq. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda pada peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Khandaq merupakan istilah dalam bahasa Persia yang artinya adalah parit. Disebut dengan perang Khandaq atau perang parit karena saat itu kaum muslimin menggunakan metode yang belum pernah digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Karena posisi kaum muslimin hendak dihabisi oleh pasukan sekutu. Jadi bangsa Arab saat itu berkumpul seluruh kabilah-kabilah mereka bersatu dengan kekuatan orang-orang Yahudi. Jadi bangsa Arab semua berkumpul ditambah dengan kekuatan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Mereka bersekongkol untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara jumlah pasukan kaum muslimin jauh dibandingkan dengan pasukan musuh saat itu. Karena terkumpul pasukan kala itu sampai 10.000 orang. Jumlah pasukan yang belum pernah ada dalam sejarah peperangan bangsa Arab. Sampai terkumpul 10.000 orang. Sementara kaum muslimin ketika itu tidak sebanding jumlahnya dengan pasukan musuh. Maka sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau memberikan usulan menggunakan trik yang biasa dipakai orang-orang Persia mensiasati kalau kalah jumlah. Ya, dalam peperangan kalah jumlah, mereka bertahan di benteng mereka, kemudian menggali parit di sekitar benteng, mengelilingi benteng. Parit tersebut digali dengan kedalaman yang sekiranya kuda-kuda perang kalau masuk dalam parit tersebut tidak bisa keluar. Ya, jadi cukup dalam. Dan kudanya ini bukan kuda yang dipakai untuk narik delman. Apalagi kuda yang dikasih koin 1.000 goyang sendiri, bukan kuda yang semacam itu. Tapi kuda perang. Ya, kuda perang itu memang terlatih untuk perjalanan-perjalanan jarak jauh, tenaga dan stamina yang kuat, kemudian loncatan yang cukup jauh, tangguh dalam segala medan. Itu kuda-kuda perang. Nah, kedalaman parit tadi diupayakan kuda yang masuk ke dalam parit tersebut tidak bisa naik. Lebar dari parit tadi jangkauannya melebihi, lebarnya harus lebih dari jangkauan lompatan kuda. Jadi kalau kudanya nekat mau lompat, itu gak nyampe. Dalamnya kalau ada yang nekat kemudian terjerembab masuk, itu kudanya gak bisa kemana-mana, tetap di dalam parit. Ya, itu taktiknya orang-orang Persia dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga saat itu bergegas para sahabat, mereka gotong royong kerja bakti untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah. Mengelilingi kota Madinah. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu disebut dengan perang Khandaq. Disebut pula dengan perang Ahzab. Ya, karena pasukan musuh semua berkumpul, bersatu, bersekutu, seluruh kabilah-kabilah bangsa Arab ditambah kekuatan orang-orang Yahudi. Nah, dalam bahasa Arab sekutu itu namanya Ahzab. Ya, pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Terjadi pada tahun yang kelima Hijriyah. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang secara jumlah di atas kertas seharusnya kaum muslimin kalah telak melawan pasukan Abu Sufyan saat itu. Ya, dan ketika Abu Sufyan beserta pasukannya melihat kondisi Madinah tidak seperti dugaan mereka, ada teknik baru yang digunakan oleh Nabi, perang menggunakan parit. Ya, sehingga enggak bisa dibobol. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Abu Sufyan bertahan di sekitar parit, membuat kemah-kemah. Ya, membuat kemah untuk menakut-nakuti baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terus setiap hari patroli melihat barangkali ada celah yang memungkinkan untuk dilalui kuda-kuda mereka. Di samping mereka terus menembakkan panah-panah ke arah Madinah. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bantuan dengan datangnya angin yang memporak-porandakan seluruh pasukan Abu Sufyan, sehingga mereka lari tunggang-langgang meninggalkan kem-kem mereka. Allah berikan pertolongan sehingga Nabi dimenangkan pada perang tersebut. Salah satu kejadian yang diceritakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah pada peristiwa perang Khandaq, ini yang akan beliau ceritakan dalam hadis ini, yang berkaitan dengan masalah hukum sholat. Nabi berkata, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah tempat tinggal mereka dengan api. Ini doa kejelekan. Karena Rasul jengkel kepada kaum musyrikin Quraisy, jengkel kepada pasukan Ahzab di bawah pimpinan Abu Sufyan kala itu. Sampai Rasul mendoakan semoga Allah membakar kuburan-kuburan mereka, rumah-rumah mereka dengan api. Kenapa? Kama syaghaluna 'anis salatil wusta. Karena mereka telah menghalangi kita dari melaksanakan salat wusta, hatta ghabatis syamsu, sampai matahari terbenam. Jadi Rasul tidak bisa melakukan sholat asar lantaran tindakan pasukan Ahzab ya, tidak memungkinkan untuk melakukan sholat asar sampai habis waktunya. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafaz riwayat Imam Muslim disebutkan syaghaluna 'anil salatil wusta, mereka menghalangi kami dari salat wusta, salatil asri, yaitu salat asar. Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam baru bisa melaksanakan salat pada waktu antara maghrib dan isya. Ya, saking apa namanya kerasnya perlawanan pasukan Ahzab kepada Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah, menyebabkan mereka, Nabi dan para sahabat, tidak bisa melaksanakan sholat. Sholat asar sampai habis waktunya, sampai terbenam matahari, baru bisa melaksanakan sholat antara maghrib dan isya. Sudah menjelang isya, baru bisa melaksanakan sholat. Walahu an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qal, disebutkan dari sahabat yang lain Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, riwayat Imam Muslim, qala, beliau bercerita, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an salatil asri, kaum musyrikin menahan Rasulullah dari melaksanakan ibadah salat asar. Hatta marratis syamsu aw isfarrat, sampai matahari memerah atau menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asri, mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara, aw hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat waktu salat asar hampir habis, ini versinya Abdullah ibn Mas'ud. Kalau cerita sebelumnya dari sahabat Ali, Rasul mengucapkan doa kejelekan ketika sudah habis waktu salat asar. Ya, sudah habis waktu sholat asar, sampai terbenam matahari belum sholat. Versinya Abdullah ibn Mas'ud, menjelang habis waktu sholat asar, mau masuk sholat maghrib. Ya, mau masuk sholat maghrib, Rasul mengucapkan doa ini. Apakah bertentangan? Jawabannya tidak. Ya, tidak bertentangan. Tapi menunjukkan kalau Rasul saking jengkelnya kepada pasukan musuh, beliau mendoakan kejelekan lebih dari satu kali. Ya. Yang pertama dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud menjelang habisnya waktu sholat asar, belum bisa sholat. Ya. Lantaran perlawanan dari pasukan musuh, tidak bisa melaksanakan sholat. Maka Rasul mengatakan syaghaluna 'anil salatil wusta, mereka mengganggu kita dari salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara, semoga Allah membakar diri-diri mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api yang menyala-nyala. Ini dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian ketika habis waktu salat asar, dilihat oleh sahabat Ali, laki-laki, Rasul masih belum bisa salat asar. Yang tadi menjelang habis, Rasul jengkel, marah, sehingga mendoakan kejelekan. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Kemudian habis waktunya, juga belum sempat melaksanakan sholat asar. Bahkan sholat maghrib pun juga belum. Maka Nabi mendoakan kali kedua. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara, semoga Allah bakar mereka, kuburan mereka, dan tempat tinggal mereka dengan api yang menyala-nyala. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Menjelang isya baru Rasul bisa menjalankan ibadah sholat. Ya. Jadi beliau terhalangi dari 3 waktu sholat atau 2 waktu sholat, asar dan maghrib, baru bisa melaksanakan menjelang sholat isya. Dan beliau baru mengkodok sholatnya asar terlebih dahulu, kemudian maghrib, lanjut dengan isya. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada beberapa fikih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pelaksanaan sholat fardu yang luput dari waktunya karena uzur syar'i tetap harus ditunaikan sesuai urutannya. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak bisa sholat, mungkin karena tertidur. Ya, tidur termasuk uzur syar'i. Atau lupa. Lupa juga termasuk uzur syar'i. Ya. Tentunya pada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia sampai terlewatkan dari sholat tersebut karena lupa. Atau ada uzur-uzur yang lain. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Safar. Ya, saat berangkat safar, naik kereta misalnya, kebetulan enggak bawa baju ganti. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika mungkin buang air kecil, ya, terkena najis. Sudah masuk waktu sholat, dia enggak bisa sholat. Kenapa? Bajunya terkena najis dan tidak ada ganti baju yang dia bawa dalam kereta. Otomatis kan tidak bisa mengerjakan sholat. Bukan karena lupa, bukan karena sakit, juga bukan karena tertidur. Ya, dia ingat, tapi ada uzurnya. Apa uzurnya? Tidak memungkinkan sholat dengan keadaan baju yang terkena najis. Ya, otomatis terus kereta berjalan, dia tidak bisa sholat. Ya, asar atau zuhur tidak bisa sholat, asar tidak bisa sholat, sampai di tempat, ya, sampai di rumah baru sholat maghrib, masuk waktu maghrib. Dalam keadaan dia belum sholat zuhur, belum sholat asar, juga belum sholat maghrib. Setelah dia ganti baju, apa yang dia lakukan? Maka dia bayar terlebih dahulu sholat-sholat yang belum dia laksanakan. Bagaimana tata caranya? Tetap sesuai urutannya. Jadi zuhur dulu sholat 4 rakaat kalau sudah sampai di tempat tujuan, di tempat tinggalnya. Asar 4 rakaat, baru melaksanakan maghrib 3 rakaat. Jadi sama kayak sholat terawih. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Seperti itu. Ya. Begitu pula kalau dia lupa. Ya, lupa atau tertidur misalnya menjelang waktu maghrib, ya, tertidur saking capeknya, kemudian bangun pas sesudah sholat isya misalnya, maka dia bayar terlebih dahulu sholat maghribnya. Ya, bayar terlebih dahulu sholat maghribnya baru melaksanakan sholat isya. Ya. Kalau misalkan dia belum sempat sholat maghrib, sudah masuk waktu sholat isya, dan dia mendapati jamaah sholat isya, apakah dia mengikuti sholat isya bersama dengan imam dan kaum muslimin, setelah itu baru menunaikan sholat maghrib sesudahnya? Jawabannya tidak. Karena urutan sholat itu sifatnya paten. Kalau kita belum sholat maghrib, maka kita ikut jamaah sholat isya dengan niat sholat maghrib. Kalau ikut dari awal, ya, maka rokaat pertama, rokaat kedua tidak ada masalah. Ketika rokaat ketiga, kemudian imam menyelesaikan rokaat ketiga, bangkit menuju rokaat keempat, kita duduk tasyahud akhir. Karena posisi niat kita adalah sholat maghrib. Kemudian salam, baru bangkit lagi berdiri, ikut dengan jamaah. Ya, otomatis masbuk. Kan gitu ya. Cuman kedapatan satu rokaat terakhir dari sholat isya. Itu kalau posisinya kita belum sholat maghrib, ketemu dengan jamaah sholat isya. Maka pelaksanaannya tetap pada hukum yang disebutkan dalam hadis ini, sesuai dengan urutan sholat lima waktu. Kita sholat maghrib terlebih dahulu, bareng dengan imam yang sedang sholat isya, tidak masalah. Imamnya sholat isya, kita niat sholat maghrib. Ketika dapat tiga rokaat, imamnya masuk rokaat yang keempat, kita tasyahud akhir. Selesai salam, kemudian bergabung kembali dengan jamaah dan melengkapi rokaat yang tertinggal dari sholat tersebut. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan sudah ditentukan waktunya. Jadi harus urut, harus urut. Seandainya sekalipun dia mengkodok lima waktu, ya, mengkodok lima waktu misalkan dalam satu hari itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, baru sadar sholat isya'nya misalkan, dengan kasus yang sama, ya, mana yang didahulukan? Apakah dia ikut jamaah sholat isya' dulu, baru kemudian mengkodok yang dia tinggalkan tadi? Jawabannya tetap sama. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, baru dia melaksanakan sholat isya. Naam. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Walaupun memang dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun insyaallah ta'ala yang dijelaskan dalam hadis ini, pelaksanaan sholat yang luput harus sesuai dengan urutan sholat yang berlaku. Ini pendapat yang paling rajih insyaallah ta'ala, dan ini pendapat yang dipilih oleh al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, juga al-imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Kemudian fikih yang berikutnya ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, diperbolehkan mendoakan kejelekan bagi orang yang mendzalimi kita. Ya, boleh, diperbolehkan, tapi bukan berarti wajib. Ya, tapi boleh-boleh saja, diperbolehkan mendoakan kejelekan kepada orang yang mendzalimi kita, dengan catatan ada syaratnya. Apa syaratnya? Doa kejelekan yang kita ucapkan sebanding dengan kezalimannya. Ya, doa kejelekan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, sebanding dengan kezaliman yang kita dapat. Kan. Kalau kezalimannya berat, maka doa kejelekannya boleh dalam bentuk yang berat. Ya, kalau memang berat. Tapi kalau kezalimannya ringan, maka doa kejelekannya tidak boleh yang berat. Harus yang imbang. Syanifidina azani Allah wa iyakum. Karena yang demikian masuk dalam kategori hukum kisos. Ya, boleh membalas kejelekan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan itu harus dengan kejelekan yang setara. Enggak boleh lebih. Kalau saudara kita mendzalimi, hanya gara-gara misalkan dia pinjam uang kemudian tidak mau bayar. Berapa nominalnya? 7.500. Kan ringan. Ya toh? Tapi karena dia jengkel, dia ucapkan doa kejelekan melebihi nominal 7.500. Apa itu? Tak doakan kamu matinya su'ul khotimah. La haula wala quwata illa billah. Berat urusannya. Ya, didoakan dengan su'ul khotimah gara-gara 7.500 enggak sebanding. Justru kita yang mendolimi. Ya. Boleh mendoakan kejelekan, tapi kadar doa kejelekannya tadi harus sama dengan kedzaliman yang kita dapat. Di sini Rasul dihalangi dari melaksanakan ibadah salat. Orang kalau enggak salat ancamannya apa? Ancamannya apa? Neraka. Kan gitu. Ancaman tidak melaksanakan salat, hukuman di neraka. Salah satu sebab orang-orang kafir nanti di yaumul kiamah ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka menjawab, "Kami dulu di dunia enggak pernah salat." Karena enggak pernah salat, hukumannya apa? Dibakar di neraka. Maka Rasul mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir, ya, pasukan Ahzab saat itu dengan doanya sebanding dengan kezaliman yang beliau rasakan. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah bakar kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api yang menyala-nyala. Itu setara, sederajat. Ya. Kalau kita enggak bisa mengukur berapa Ustaz kadar sederajatnya, kalau kita enggak bisa mengukur, maka dijauhi, hendaknya dihindari mendoakan kejelekan. Khawatir justru kita yang mendoakan dengan kadar yang lebih, malah justru kita yang mendolimi saudara kita. Ya. Misal kalau temannya menghilangkan sendal, ya, pinjam sandal. Ini yang biasa terjadi di masjid-masjid kaum muslimin ini, ya. Banyak sandal laku. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pinjam sandal, iya. Balik-balik, loh, mana sandalnya? Loh, lupa. Hilang sandalmu. Jengkel. Ya kan? Akhirnya didoakan, semoga sandalmu juga hilang. Boleh. Ya kan? Boleh. Kenapa? Karena kadar doa kejelekannya sama dengan kezaliman yang dia rasakan. Karena sandalku hilang, tak doakan yang sama, semoga sandalmu juga hilang. Tidak apa-apa. Ya, tapi tidak boleh ada tambahan. Kalau kasih tambahan, semoga sandalmu hilang, sak sepeda motormu. Nah, ini dolim. Ya, bagian depannya masih boleh, lebihannya itu kedoliman. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah ada sahabat yang melakukan hal semacam ini? Ada. Ya, ada. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Sahabat mulia yang pernah enggak ikut perang, ya kan? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena mungkin dianggap punya cacat, enggak ikut perang kan gitu ya. Sehingga jadi perbincangan, padahal beliau sudah menunjukkan taubat yang nasuha. Diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seluruh para sahabat selama 40 malam. Ya, dalam keadaan beliau enggak bisa kemana-mana. Kalau mungkin diboikot sama orang-orang di Kali Judan, bisa pindah ke Kali Waron. Kan gitu ya. Nah, dulu Ka'ab bin Malik ketika di Madinah diboikot oleh seluruh penduduk Madinah, lah mau pindah kemana? Pindah ke tempat yang lain, kaum muslimin semua di situ, kan gitu. Sampai pada tingkatan istrinya pun diminta untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Ya apa kira-kira itu? Keluar salam nggak dijawab, ngomong nggak direspon, sampai istrinya pun akhirnya diminta oleh Rasul untuk memboikot suaminya. Di luar sempit, masuk ke dalam tambah sempit. Istrinya juga enggak mau ngomong. Anak-anaknya enggak mau ngomong. Seolah-olah hidup sendiri sebatang kara. Sampai akhirnya Allah yang menurunkan ayat menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ternyata kesalahan ini ada sebagian orang yang terus mengingat. Khanibijina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika ada pada sebagian perbincangan ini sesudah Rasul meninggal dunia, di masa tabi'in, Rasul sudah meninggal dunia. Ada yang ngungkit kesalahan ini, khanibijina azaniyallahu wa iyyakum, di hadapan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda ketika sedang musyawarah. Jadi Ka'ab hendak mengutarakan usulan, gagasan, tidak diterima hanya gara-gara kesalahan itu. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Padahal kesalahan tadi sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapan tadi, Ka'ab jengkel. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian Ka'ab mendoakan kejelekan untuk orang tersebut. Ya, didoakan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, semoga Allah memberikan fitnah yang sesuai dengan kapasitasmu. Ya kan? Semoga Allah memberikan fitnah yang sesuai dengan kapasitasmu, kata Ka'ab ibn Malik. Setimpal kan? Karena Ka'ab saat itu terlena sehingga enggak ikut perang. Dan ini kesalahan yang terus diungkit. Dibalik kepada laki-laki tadi, semoga Allah berikan fitnah untukmu yang sesuai dengan kapasitasmu. Ternyata apa yang Allah berikan? Laki-laki tersebut sampai tua enggak dapat jodoh, kemudian suka godain perempuan yang lewat. Jomblo permanen. Khairidina azaniyallahu wa iyyakum. Sudah jomblo sampai tua, setiap ada perempuan yang lewat selalu digodain. Dan dikenal oleh semua masyarakat, ini orang tua kena hasil doa kejelekannya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, boleh sekali lagi, boleh, tapi harus dengan kadar yang sama dengan kezaliman yang kita terima. Kalau kita enggak bisa mengukur ini kira-kira doanya setara atau enggak, maka lebih baik ditinggalkan. Karena kalau kita memaafkan jauh lebih utama. Hakadza ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita ambil dari hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.